suka membutakan aib sesama. Kesana kemari kau cerita keburukannya. Semenjak di seberang lautan jelas kelihatan, tapi gajah di peluk mata tiada kelihatan. Air di lautan kalau

ku tadahkan kedua tanganku ke langit tinggi. Dosa yang ku sengaja atau yang tak ku sengaja, terimalah tingkahku dan ampunlah semua. Presented by Mia Rosner. Tepuk tangan buat Roma Irama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, malam ini adalah malam yang ketiga Soneta mengadakan show di Malaysia ini, tentunya dengan sebuah mission, yaitu dalam rangka mempererat silaturahmi khususnya antara kedua bangsa serumpun, Indonesia dan Malaysia. Oleh karena itu, untuk maksud tersebut tadi, mari kita tingkatkan ukhuwah Islamiyah secara totalitas sesuai dengan firman Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Dan untuk itu, tidak bosan-bosannya kami kumandangkan lagu persatuan ini. Thank you. ketahuilah, sesungguhnya muslim bersaudara. Wahai berpeganglah pada tali Allah Ta'ala. Laksana bui di atas lautan, selalu diombang ambingkan. Thank you. Semoga hubungan kedua negara semakin akrab hendaknya. Amin. Hadirin, saya dengar di sini banyak warga negara Indonesia, betul? Betul? Alhamdulillah. Sebuah pesan buat Anda. Titip nama bangsa, negara, dan agama. Sanggup? Alhamdulillah, terima kasih. Nah hadirin, berikut ini sebuah lagu yang pantas kita renungkan ya. Judulnya 1001 Macam. Dari pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram, silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. Seribu satu macam itu bidang pekerjaan, jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. Seribu satu macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Apalagi yang halal. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Jangan didengar, jangan didengar, itu sangat tidak benar. Banyak orang berkata yang jujur pasti hancur, karena kini zaman sudah edan, jujur tidak makan. Zamannya edan, kita jangan jadi setan. Zamannya edan, siapa meninggalkan yang haram karena takut kepada Tuhan, pasti baginya akan digantikan rezeki yang halal dan digandakan, insya Allah. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. Ada cara yang halal, ada cara yang haram, silakan mau pilih cara mana. Namun semua cara ada tanggung jawabnya di hadapan Tuhan dan manusia. 1001 macam itu bidang pekerjaan, dari jadi pengamen sampai jadi seorang presiden. 1001 macam cara orang cari makan, dari menjual koran sampai menjual kehormatan. 1001 macam. Terima kasih. Hadirin, lagu apa? Iya, iya. Banyak permintaan, insyaallah. Dan kali ini akan kami ajak Anda untuk merenungkan sebuah syair yang kami beri judul Buta Tuli.

Thank you. Terima kasih. Oke, sebuah lagu yang kedua. Bagaimana, terus apa enggak ini? Terus ya. Sebuah lagu yang kedua. Lagunya cukup lama, tapi masih asik ya. Yang berjudul Sekuntum Mawar Merah. Sekuntum mawar merah sebuah lagu yang berjudul Sebuah Nama. Sebuah Hadirin, sampai di sini perjumpaan kita, dan atas segala kekurangan dan kekhilafan kami mohon maaf dan selamat berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padamu semua, bahwa satu saat kita jumpa pula, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah. Kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati, asal saja ada izin Tuhan nanti, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah. Kita jumpa lagi. Dengan terdengarnya lagu Insya Allah ini, berakhir sudah malam gembira bersama Soneta dan Roma Irama. Atas perhatian Anda kami ucapkan banyak terima kasih. Selamat malam, selamat berpisah. Sampai jumpa. Ini ku berjanji padamu semua, bahwa satu saat kita jumpa pula, insya Allah. Aku datang lagi, insya Allah. Kita jumpa lagi. Janjiku padamu akan ku tepati, asal saja ada